Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wa intifa' wa lifadata wa istifadata wa al-hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'illahi wa mardati wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertemuan ke-29 tentang syarat-syarat sah Jumat. Qala rahimahullahu ta'ala syurutu sihatil jumu'ati, syarat-syarat sah Jumat. Ada yang perlu, dua istilah yang perlu kita bedakan. Pertama, in'iqad dan qudah sihah. In'iqad dan sihah. Ada kalanya salat Jumat itu in'iqad dan ada kalanya pelakunya juga sah salatnya. Dan ada kalanya pelakunya sah dan in'iqad sah atau tidak sah. Apa maksudnya? Begini. Kita mukim, kita di sini disebut sebagai mukim. Kita tidak disebut sebagai mustautin. Ada yang kedua, mustautin. Mustautin itu orang yang tempat dia menjadi waton dia. La yad'anuna anha saifan wala syita'an illa li hajatin. Dia tidak berangkat dari negeri itu baik musim dingin, musim panas kecuali karena hajah. Seperti orang Mesir, orang Kairo sendiri. Maka orang Kairo di sini disebut sebagai mustautin. Kita ini disebut sebagai mukim. Apa syarat mukim itu? Lebih dari 4 hari saja. Ya kan? Kalau masih 2 hari, 3 hari di sini, itu masih dihitung musafir kita. Tapi kalau udah 4 hari, lebih, maka kita disebut sebagai mukim. Kita udah berapa hari di sini? Udah banyak harinya kan? Kita disebut mukim. Kenapa kita tidak disebut mustautin? Karena nanti kita akan balik. Ya kan? Berapa bulan kita hanya di sini? Kemudian berapa tahun? Kemudian balik lagi ke negara kita. Ke waton kita. Maka kita disebut di sini sebagai mukim. Nah, kita sebagai mukim, kalau kita sholat, sholat Jumat kita sah. Tapi kita tidak menjadi in'iqad dalam sebuah sahnya Jumat. Artinya, kalau ada 39 syarat Jumat itu berapa orang? 40. Seandainya ada 39 mustautin, Kairo, mustautin. Dan satu si Paris. Paris ini si mukim. Maka tidak sah Jumat. Tapi kalau ada 40 orang yang mustautin, dan tambah si Paris satu, maka sah sholat Jumat si Paris dan in'iqad. Artinya, si mukim ini, dia tidak ahlul in'iqad. Tidak ahlul in'iqad. Tapi kalau dia sholat dengan orang yang sah Jumatnya, maka sah Jumat dia. Artinya keberadaan dia tidak menambah hitungan bilangan 40. Kayak gitu. Paham ya? Jadi kalau ada 39 orang mustautin Mesir, Kairo, orang Kairo, Mesir asli, original, kemudian datang si Faris, salah satu pengisinya, maka tidak sah Jumat. Kenapa? Karena hitungan 40 ini mesti mustautin yang akan kita jelaskan nanti. Sedangkan si Fahri bukan siapa? Si Faris bukan mustautin tapi si mukim. Atau semuanya adalah orang Indonesia, enggak loh orang Indonesia. 39 orang Indonesia hanya satu orang Mesir. Maka tidak sah. Sama sekali tidak sah. Ya kan? Tapi kalau ada 40 orang yang Mesir tapi kita masuk, berapa orang pun kita, maka sah Jumat. Maka kita yang mukim ini bukan ahlul in'iqad tapi ahlus sihah, sah sholat Jumat kita. Paham ya? Nanti penjelasan lebih jauh. Maka kesimpulannya, orang yang di dalam Jumat itu ada 6 golongan. Orang dalam Jumat itu ada 6 golongan. Golongan pertama, wajib bagi dia Jumat. Sah Jumat dia dan in'iqad Jumat dia. Artinya in'iqad Jumat dengan keberadaan dia. Yaitu orang yang terkumpul 7 syarat padanya. Mustakmil asyur. Orang terkumpul 7 syarat padanya. Siapa saja? Muslim. Baligh. Kemudian aqil. Kemudian hur, merdeka. Kemudian zakar, laki-laki. Kemudian salim. Apa salim di sini maksudnya? Sehat, yaitu yang tidak punya uzur-uzur yang kita sebutkan lalu. Apa saja uzur-uzurnya? Contohnya Paris, apa uzur yang memperbolehkan kita tidak Jumat? Hujan, sakit. Kan banyak yang kemarin itu. Sohibul azar. Ya kan? Hujan, sakit. Kemudian apa lagi? Banjir, safar, dan yang lainnya. Maka dalam keadaan ini, si syaratnya adalah salim. Kemudian yang ketujuh adalah mustautin. Ya, mustautin. Maka kalau terpenuhi syarat ini, dia muslim, dia balik, dia akil, dia merdeka, dia zakar, dia salim, dia mustautin, maka wajib bagi dia Jumat, sah Jumat dia, keberadaan dia menghitung 40 orang. Paham ya? Jadi keberadaan dia dijadikan perhitungan dalam 40 saat Jumat. Kemudian yang kedua, orang yang wajib bagi dia Jumat. Sah Jumat dia, tapi la tanaqid bi, seperti kita. Wajib enggak bagi kita Jumat? Wajib Jumat. Kalau kita Jumat, sah enggak Jumat kita? Sah Jumat kita, ya kan? Tapi la tanaqid. La tanaqid maksudnya adalah keberadaan kita tidak menjadi tambahan di dalam hitungan 40. Kita enggak dihitung dalam hitung 40. Paham ya? Itu yang disebut sebagai la tanaqid. Begitu juga, itu si mukim yang ghair mustautin. Begitu juga orang yang mendengar nida Jumat dan itu bukan di tempat dia. Ingat dulu yang kita buat, ada dua negeri. Negeri A dan negeri B. Ya kan? Kalau di negeri A itu kita enggak sampai 40 orang, maka enggak wajib Jumat. Ya kan? Tapi kita dengar dari sebelah. Dan sebelah itu jauh dari tempat kita. Juga tidak wajib bagi kita Jumat. Juga tidak wajib bagi kita Jumat. Maka kalau kita Jumat di sana, sah Jumat kita. Namun tidak wajib bagi kita. Ketika kita ikut sholat Jumat di sana, kita tidak menjadi penambah 40 ini. Pelengkap 40 ini. Paham ya? Karena kita bukan mustautin di sana. Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah golongan yang wajib bagi dia Jumat dan tidak sah Jumatnya la tanaqid. Dia wajib bagi dia, tapi tidak sah kalau di Jumat. Dan tidak tanaqid. Gimana nih? Dia wajib, tapi tidak sah kalau di Jumat. Murtad. Murtad. Murtad itu kan asalnya Islam. Maka selama dia di dalam keadaan kafir, tidak sah sholat dia. Karena syarat niat nanti adalah Islam. Dia tidak Muslim. Tapi kenapa kita wajibkan? Supaya kalau dia kembali Islam, maka wajib dia mengqadha. Maka wajib di sini, wajib mukhatabah. Wajib mukhatabah. Artinya kamu wajib Islam, kemudian qadha sholat yang kamu tinggalkan. Paham ya? Karena kalau kita tidak wajibkan, berarti tidak wajib orang murtad mengqadha ketika dia Islam. Tidak. Tapi kita katakan wajib bagi dia. Ya, wajib bagi dia. Kemudian kalau dia sholat dalam keadaan murtad, tidak sah. Dan juga la tanaqid. Paham ya? Begitu juga yang keempat, ia adalah orang yang tidak wajib bagi dia, tidak sah la tanaqid. Tidak wajib, tidak sah la tanaqid. Orang kafir asli. Original. Kalau murtad tadi, tidak asli. Pernah Islam, ya kan? Kemudian kafir. Kita katakan wajib, kenapa? Supaya nanti kita kembali kepada Islam, wajib dia mengqadha. Tapi kalau orang kafir, ketika dia Islam, wajib tidak dia mengqadha? Tidak wajib. Takhfifan lahu, wa targhiban lahu. Tidak wajib. Kalau wajib, bahaya ini. Ya kan, tidak mau mereka masuk Islam. Ya kan, 50 tahun, berarti 50 tahun diqadha sholatnya. Kan bahaya. Maka Islam mengatakan, takhfifan wa targhiban lahu, tidak wajib mereka mengqadha. Ya kan? Dan juga tidak sah kalau mereka sholat ketika kafirnya. Dan la tanaqid dengan keberadaan mereka. Paham ya? Tapi kalau orang kafir, orang murtad, wajib bagi dia. Wajib maksudnya wajib mukhatabah. Wajib mukhatabah. Tapi orang kafir di sini maksudnya tidak wajib adalah tidak wajib mukhatabah. Tapi wajib mu'aqabah. Wajib apa? Mu'aqabah. Artinya di akhirat kalau dia tetap kafir, sampai dia mati, dia diiqab karena meninggalkan sholat Jumat. Tapi tidak wajib mutalabah. Kita tidak wajib menuntut dia. Hei kafir. Ini bahaya pula ini kata-kata kafir. Hei kafir, Islamlah, lalu sholatlah, tidak wajib. Tapi kalau orang murtad, wajib. Wajib dia Islam, kemudian wajib dia untuk sholat. Kalau dia tinggalkan, maka dia wajib mukhotobah. Tapi kalau orang kafir ini tidak wajib. Ya, tidak wajib mukhotobah, tapi wajib nanti muaqabah. Di akhirat nanti diiqab karena meninggalkan furu' syariah. Ini yang kita bahas dulu. Apakah orang kafir itu dikhitab dengan furu' syariah? Iya. Sehingga orang kafir itu, di akhirat, mereka juga diiqab karena meninggalkan membayar zakat. Mereka meninggalkan puasa. Mereka diiqab. Ditambah atau melebihi daripada dosa kekafiran mereka. Ya kan? Qalu, apa kata apa dalam Al-Quran? Ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan mereka masuk neraka saqar? Apa jawaban mereka? Qalu, lam naku minal musallin. Kami bukan orang yang salat. Ya kan? Berarti mereka diiqab karena tidak sholat. Padahal mereka kafir. Kemudian yang kelima adalah orang yang tidak wajib bagi dia Jumat dan sah Jumat dia, la tanaqid dengan dia. Anak kecil, budak, ya kan? Dan bukan laki-laki dan musafir. Anak kecil, kalau mereka sholat, sah tidak Jumat mereka? Sah Jumatnya. Orang musafir, sah tidak Jumatnya? Sah. Maksudnya sahnya adalah dia tidak perlu zuhur lagi. Nah, itu maksudnya. Tidak perlu dia ngulang zuhur lagi. Tapi keberadaan dia tidak tanakid bil jum'ah, tidak menghitung 40, tidak melengkapi bilangan 40. Ya kan? Dan dia juga dari awal tidak wajib karena dia musafir. Sedangkan syaratnya nanti adalah orang yang bukan musafir. Paham ya? Begitu juga umpamanya perempuan yang kunta selain laki-laki. Selain laki-laki, maka tidak wajib bagi dia. Kalau dia sholat bagaimana? Maka sah. Maksudnya sah adalah tidak perlu dia ngulang zuhur lagi. Tidak perlu ngulang zuhur lagi. Kemudian yang kelima adalah orang yang tidak wajib, yang keenam adalah tidak wajib bagi dia Jumat dan sah bagi dia Jumat dan tanakid dengan keberadaan dia. Ingat Sahibul Azhar yang kita bahas tadi. Orang yang sakit. Orang sakit. Kemudian seharusnya dia punya uzur untuk tidak Jumat. Tapi dia paksakan untuk Jumat. Awalnya tidak wajib bagi dia. Tapi kalau di Jumat, sah dah Jumat dia. Sah Jumat dia. Kalau dia datang terhitung tidak untuk 40? Terhitung. Nah itu maksudnya. Ya kan? Maka seluruh Sahibul Azhar kalau mereka paksakan ikut Jumat, sah Jumat mereka dan tanakid dengan keberadaan mereka. Bahkan dulu pernah kita katakan kalau ada 40 orang Sahibul Azhar, mereka semuanya orang-orang yang kena uzur. Ya kan? Semuanya kena corona semuanya. Ya kan? Kan tidak perlu untuk Jumat. Tapi mereka dikumpulkan di satu tempat. Ya kan? Nah, maka wajib mereka untuk Jumat. Ya kan? Wajib mereka untuk Jumat bersama. Nah, seperti itu. Dan sah Jumat mereka dan tanakid. Tapi di awal apakah wajib bagi mereka? Tidak wajib. Karena mereka memiliki udhur. Paham ya? Maka beliau katakan, syurutu sihhatil jumu'ati sittatun. Syarat-syarat sah Jumat itu ada 6. Syarat sah Jumat ada 6. Ini tambahan dari syarat-syarat sah solat. Apa syarat sah solat? Kemarin sudah kita bahas tentang syarat-syarat sah solat. Apa syarat-syarat sah solat? Hah? Ada berapa? Ada 15? Ada berapa? Maksud syarat sah Jumat ini adalah tambahan dari syarat solat biasa. Kalau solat biasa wajib untuk syarat sahnya itu menutup aurat, wajib menghadap kiblat, masuk waktu solat. Ini tambahan daripada itu. Pertama adalah kaunuha kulluha waqta dhuhri. Semuanya solat zuhur, solat Jumat ini dikerjakan di dalam waktu zuhur. Dikerjakan dalam waktu zuhur. Bagaimana cara kita mengetahui waktu zuhur masih ada? Baik dengan keyakinan kita. Keyakinan bahwa masuk waktu asar belum masuk, ya kan? Atau dengan zon. Ya kan? Mungkin sedang ada mendung, ya kan? Tapi kita diberitahu oleh orang yang fiqh. Berita orang fiqh itu kan bukan yakin. Tapi hanya derajatnya zon. Tidak sampai kepada derajat yakin. Maka kita katakan kalau ada berita dari orang fiqh itu, maka telah cukup bahwa kita mengerjakan sholat di dalam waktu. Ya kan? Maka ada kalanya dengan yakin bahwa kita masih dalam sholat dalam waktu. Atau dengan zon. Baik kabar dari orang fiqh, bahkan dari orang yang fasik sekalipun. Tapi dengan catatan kita membenarkan orang fasik itu. Karena ada kalanya mungkin si fulan tidak membenarkan orang fasik ini. Tapi saya membenarkan. Mungkin dia teman saya. Ya kan? Saya benarkan. Maka cukup berita dari orang yang fasik ini yang saya benarkan beritanya untuk mengatakan bahwa waktu sholat zuhur masih ada. Ya kan? Bagaimana kalau seandainya waktu zuhur habis? Waktu zuhur habis. Kalau yakin kita sholat waktu zuhur habis, sebelum waktu zuhur, ya kan, kita yakin waktu zuhur itu habis, ketika kita serang sholat, kita serang sholat, berarti ambillah satu rakaat, kita telah sholat satu rakaat, ternyata azan, wajib ithmam sholat zuhur. Maksudnya adalah wajib ditambah dua rakaat lagi. Ya, wajib ditambah dua rakaat. Dan tidak boleh kita putuskan ketika itu salam, kemudian mengulang sholat rakaat, tidak. Kita cukup menambah dua rakaat lagi. Ya. Kemudian, keluarnya waktu ini, ada kalanya kita zon, atau yakin, atau ada kalanya kita ragu. Apakah waktu zuhurnya ini masih ada? Ada kalanya kita yakin, sudah keluar waktunya, atau ada kalanya ragu. Jangan yakin sama zon itu sama. Kalau seandainya kita yakin keluarnya waktu, atau sempitnya waktu, ada kalanya yakin kita itu sebelum kita melakukan takbiratul ihram. Atau ketika kita sedang sholat, atau setelah sholat. Begitupun ragu, ada kalanya ragu kita sebelum takbiratul ihram, atau ketika kita sedang sholat, atau setelah kita sholat. Ada beberapa keadaan ya. Kalau kita yakin habis waktu sholat, atau kita zon habis waktu sholat zuhur, artinya sudah selesai waktu sholat zuhur, sebelum kita takbiratul ihram, maka wajib kita takbiratul ihram zuhur. Tidak boleh Jumat, ya kan? Karena syarat Jumat adalah mengerjakan sholat Jumat itu fi waktu zuhri, sedangkan kita yakin waktu zuhur telah habis, maka wajib takbiratul ihram sholat zuhur. Atau yakin kita sempitnya waktu. Apa maksudnya waktu yakin sempit waktu? Kalau seandainya kita sholat sekarang, pasti kita akan menyempatkan 2-1 rakaat saja. Kebayang ya? Jadi kalau kita kerjakan 1 rakaat, umpamanya tinggal hanya setengah menit lagi. Ya kan? Setengah menit itu hanya sempat mengerjakan umpamanya 1 rakaat saja. Maka dalam keadaan ini, atau tidak cukup 1 rakaat, ya kan? Maka dalam keadaan ini wajib kita takbiratul ihram sholat zuhur. Karena kita yakin sebelum waktu sholat, atau yakin sempitnya ketika kita sholat. Paham sampai di sini ya? Bagaimana kalau kita yakin ketika sholat? Sama dengan kasus tadi. Wajib diitmamkan sholat zuhur. Kemudian selanjutnya, kalau kita yakin habisnya sholat itu, habisnya waktu zuhur itu di waktu kita sholat. Di waktu kita sholat. Contohnya tinggal waktu sekitar 30 detik lagi. Masuk waktu asar. Ya kan? Kalau kita belum takbiratul ihram, maka wajib kita zuhur. Seperti yang kita katakan tadi. Bagaimana kalau kita telah takbiratul ihram? Maka wajib kita maaf. Contohnya tinggal berapa tadi? 25 detik atau 30 detik. Tinggal setengah menit lah. Ketika tinggal setengah menit ini, apakah cukup untuk mengerjakan sampai salam? Tidak cukup, ya kan? Maka kalau seandainya kita tetap takbir, maka wajib membatalkan takbir ini. Wajib dibatalkan, wajib ulang sholat zuhur kita. Seperti yang kita sebutkan tadi. Bagaimana kalau seandainya waktu masih lama sebetulnya, tinggal 5 menit. Kan masih sempat untuk mengerjakan. Kemudian imam takbir ternyata dia memperpanjang bacaan dia. Lama pula qiraatnya. Ya kan? Maka dalam keadaan ini tidak boleh kita membatalkan takbir, tapi wajib mengitmamkan sholat zuhur. Karena kita tadi sebelum memulai di masa dan masih bisa mengerjakan sholat Jumat. Masih ada 5 menit lagi. Ya kan? Maka dalam keadaan ini, kalau seandainya imam memperpanjang, ya kan? Umpamanya satu rakaat pertama saja udah habis 4 menit setengah. Kan tinggal 25 detik lagi. Atau 30 detik lagi. Maka ketika itu, atau setelah habis waktu itu, wajib kita itmamkan 2 rakaat lagi. Dan tidak kita putuskan. Paham ya? Bagaimana kalau ragu? Kalau kita ragu habisnya waktu sholat itu atau sempitnya waktu sholat itu sebelum kita mengerjakannya, maka sama dengan permasalahan tadi. Itu wajib kita takbiratul ihram sholat zuhur. Nah, tidak wajib takbiratul ihram sholat Jumat. Kemudian bagaimana kalau ragu itu di pertengahannya? Ya kan? Ragu. Kalau tadi kalau ragu yakin di pertengahan sholat, habis waktu sholat bagaimana? Wajib ihram sholat zuhur. Kalau ragu, hanya sekedar ragu, ini masih ada waktu zuhur atau udah habis? Ya kan? Maka tetap mengerjakan sholat Jumat secara sempurna. Karena ragu tidak berpengaruh, ya kan? Karena al-aslu al-adam khurujil waqti. Bagaimana kalau ragu setelah kita salam? Setelah kita salam baru kita ragu. Tadi maka tidak ada masalahnya, ya kan? Tidak ada masalahnya. Kemudian syarat yang kedua itu syarat pertama, yaitu mengerjakan di waktu zuhur. Paham ya? Mengerjakan semua zuhur itu, semua Jumat itu di waktu zuhur. Kemudian syarat yang kedua adalah iqamatuha fi khittatil balad. Mengerjakannya di khittatil balad. Paham khittatil balad? Ingat dulu pembahasan tentang ini. Safar. Pembahasan tentang safar. Ketika safar, coba diperhatikan. Ketika safar, kapan dimulai mabda safar kita? Keluar dari gerbang desa. Ujawazatu sur. Itu kan, anggaplah ini negeri. Ya kan? Kemudian ini surnya. Maka dengan mujawazatu sur ini kita dihitung sebagai musafir. Dihitung sebagai seorang musafir. Maka sah kita melakukan Jumat di antara ini. Itu nama yang disebut dengan fi khitatil balad. Di batas-batas kota gitu. Di dalam batas kampung itu. Tidak boleh di luar ini. Di sini kan anggaplah padang pasir atau ada lapangan. Ya kan? Maka sholat di sini tidak wajib. Nanti akan kita sebutkan bahwa tidak wajib kita Jumat itu di masjid ya. Jadi kita tuh dalam mazhab Syafi'i itu tidak wajib sholat Jumat itu di dalam masjid. Boleh kita di lapangan, boleh. Tidak masalah lapangan sholat Jumat di lapangan. Tapi syaratnya adalah mesti di dalam khitatul balad ini. Tidak boleh di luar. Bagaimana kalau kita ada kemah, umpamanya berkemah di perbukitan di sini. Punya kemah kita di sini. Apakah boleh menggunakan jumlah di sini? Boleh? Kenapa tidak boleh? Karena tidak fi khutatil balad. Khutatil balad maksudnya adalah fil abniyah, dalam bangunan-bangunan. Bangunan-bangunan. Paham ya? Tapi syaratnya adalah antara bangunan dan bangunan itu tidak boleh lebih daripada jarak yang tidak dikatakan ijtima'. Karena jarak yang dikatakan kita ijtima' itu adalah 300 dhira'. Ingat dulu pembahasan tentang sholat apa? Sholat jamaah. Di luar masjid dan di dalam masjid. Ini masjid, ini di luar masjid. Jaraknya berapa? 300 dhira' atau 150 meter. Kalau lebih daripada itu tidak sah, kita katakan kan? Nah, 300 dhira' ini atau 150 meter ini, kita katakan ini namanya jarak ijtima'. Jarak ijtima'. Artinya orang kalau 200, jarak rumahnya dari rumah orang lain itu masih 200-an. 250-an, belum sampai 300 lebih, maka itu masih jarak yang disebut sebagai mereka berkumpul. Tapi kalau udah lebih daripada 300 ini, udah lebih 150 meter, maka negeri yang sebelah itu, yang 150 ke sana itu, udah menjadi negeri tersendiri. Kampung tersendiri. Anggaplah, umpamanya, ini satu kampung, kampung A. Di sini ada kampung B. Jarak ini di sini 150 meter lebih pula. Di sini ada rumah, di sini ada rumah. Maka di sini mereka wajib mengunjungi Jumat, di sini wajib mengunjungi Jumat. Karena menjadi ijtima' tersendiri. Ini menjadi masyarakat tersendiri, mujtama' sendiri, di sini menjadi mujtama' sendiri. Paham ya? Tapi kalau seandainya antar rumah dan rumah yang lain itu masih belum jarak 150, maka boleh mereka mengunjungi Jumat. Paham ya? Bagaimana kalau seandainya hancur bangunan mereka? Coba perhatikan. Ada penghapus. Hancur bangunan mereka. Ini diazab oleh Allah negara dan kampung ini. Alhamdulillah. Dihancurkan oleh Allah kampung ini. Jarang salat subuh. Jadi tinggal bekas kampungnya saja. Dan kita sarankan tadi kan ada bangunan tadi kan. Di dalam bangunan. Sekarang habis bangunannya itu. Habis sama sekali. Ya. Maka kalau seandainya kita ingin melakukan Jumat lagi, coba kita lihat siapa yang melakukan Jumat itu. Apakah orang yang tinggal di sini dahulu, yaitu pemilik rumah yang hancur ini, bangunan hancur ini, atau orang lain? Kalau yang mendirikan Jumat di sini adalah orang itu juga, yaitu pemilik yang hancur ini, ya kan? Maka kalau mereka bermaksud untuk mentakmirkan ini, paham tak mentakmirkan? Mereka bermaksud untuk membangun lagi nanti. Tapi mereka belum sempat membangun lagi. Tapi mereka bermaksud, maka sah Jumat mereka. Walaupun tidak dalam ada bangunan di sana. Paham ya? Tapi kalau seandainya datang kelompok baru. Setelah mereka dihancurkan, mereka paham. Ini tempat yang terlaknat. Seperti itu kan. Kemudian mereka pergi ke tempat lain. Kemudian datang sekelompok orang. Dan mereka jumlah mereka sah untuk Jumat 40 orang. Ya kan? Mereka mau mendirikan Jumat di sini. Apakah sah? Belum sah kecuali kalau mereka telah buat bangunan baru. Bangunan baru loh. Kalau tadi belum, bermaksud saja sudah boleh. Kenapa? Karena itu asal kampung mereka. Kalau sekarang kan orang baru, maka syarat untuk sah Jumat mereka adalah telah mereka bangun. Kalau belum ada, maka belum sah. Walaupun kan udah mustautin mereka tuh. Datang ke sini menjadikan watak mereka, maka tidak wajib. Iya kan? Dan belum sah. Kalau belum sah, silakan sholat zuhur sendiri. Paham ya? Tadi saya mau nanya dong. Boleh. Katanya kalau kita sholat Jumat berturut-turut itu kafir. Kalau seandainya meyakini sholat Jumat itu tidak wajib itu kafir. Tapi kalau hanya meninggalkan karena malas itu fasik, dihitung fasik. Tidak diterima syahadah dia. Berarti enggak harus 3 kali, enggak harus berapa kali-kali. Sekali saja kalau meninggalkan karena malas fasik. Ya kan? Bahkan sekali meninggalkan karena menentang kewajibannya kafir. Sudah berapa kali? Tapi kalau karena hanya malas itu dihitung fasik saja. Tapi kemudian syarat di sini untuk mengerjakan Jumat itu ada dua. Pertama tadi mengerjakannya di dalam koridor bangunan itu, ya kan? Kemudian yang kedua adalah tempat itu adalah adamul ihtisham. Adamul ihtisham. Adamul ihtisham ini adalah baik orang rakyat biasa maupun orang yang berpangkat tinggi itu tidak malu masuk ke sana. Tapi seandainya yang datang ke sana itu hanya orang berpangkat besar saja. Orang rakyat biasa malu datang ke sana, maka tidak sah. Syaratnya mesti tempat ini ada muhtisyam, yaitu ayyakuna amman, yaitu semua orang bisa datang ke sana. Paham ya? Kemudian syarat selanjutnya adalah an tusalla birraka'atil ula minhuma jama'atan. Salat rakan pertama berjamaah. Salat rakan pertama. Jadi yang wajib berjamaah itu dalam salat Jumat itu hanya per rakan pertama. Maksudnya adalah seandainya kita sekarang 40 untuk salat Jumat. Takbir Allahu Akbar. Kemudian setelah satu rakaan pertama, kapan dihitung kita mengerjakan satu rakaan? Setelah sujud yang kedua. Pintar baris ini. Setelah kita bangkit sujud kedua. Kemudian semuanya memisahkan diri, berniat mufaraqah. Niat sholat sendiri, niatul infirat. Semuanya. Tinggal imam sendiri. Ya kan? Maka sah Jumat. Sah Jumat. Tapi disyaratkan adalah sah semua Jumat mereka itu dari awal sampai akhir. Sah Jumat masing-masing mereka itu dari awal sampai akhir. Seandainya, ya kan? Kita sholat berjamaah Jumat. Kemudian memisahkan diri. Ya kan? Tentu sebagian orang ada yang cepat sholatnya, sebagian ada lambat. Yang sebagian cepat ini ngebut dia sholatnya gitu kan. Pakai mode turbo. Kemudian langsung pulang. Bahkan udah makan pula di rumah, ya kan? Udah tidur-tiduran pula di rumah. Dan ada yang masih sholat lama sekali dia. Dia memutuskan diri, tapi dia lama pula membaca ayatnya sendiri. Ya kan, pada rakaan kedua. Kemudian batal sholat dia sendiri. Maka batal sholat orang yang ada di rumah. Oh gitu, beban. Ya kan, kenapa? Ya kan, karena disyaratkan sah 40 ini dari awal sampai akhir semuanya di dalam sholat. Kalau batal satu, maka batal sholat. Maka ada teki-teki. Siapakah yang batal sholatnya? Dengan batal, siapakah yang batal sholat orang yang tidak sholat? Siapakah yang wajib mengulang sholatnya? Dengan batalnya sholat orang yang sedang sholat? Gitu. Ya, itu dalam keadaan kita 40 orang. Paham ya? Jadi rakaan pertama itu wajib kita berjamaah. Rakaan pertama bersama imam, kita wajib berjamaah. Bagaimana kalau kita makmum? Kita makmum sekarang. Dan masbuk, mau masbuk, datang terlambat dia. Ya. Siapa itu bapaknya? Tunggu sebentar. Dia datang masbuk. Datang masbuk. Ketika datang masbuk, orang telah bangkit dari rakaan pertama. Berarti dia tidak dapat satu rakaan pertama. Kemudian dia dapat rakaan kedua. Berarti dia mendapatkan satu rakaan enggak? Mendapatkan satu rakaan. Jadi maksud dari satu rakaan di sini adalah juga satu rakaan daripada si makmum, bukan hanya satu rakaan dari si imam. Jadi rakaan si makmum, ya kan? Rakaan si makmum walaupun rakaan kedua bagi si imam. Itu kan rakaan kedua bagi si imam, tapi rakaan pertama bagi si makmum. Kalau seandainya dia mendapatkan ruku bersama imam, kemudian sampai kapan? Sampai dia i'tidal bersama imam, sampai dia sujud kedua bersama imam, maka sah Jumatnya. Tapi kalau hanya ruku saja kemudian dia memisahkan diri, maka enggak sah. Enggak sah, ya kan? Tapi syaratnya makmum masbuk ini adalah kalau yang masih tersisa itu 40 juga. Paham enggak? Begini. Dia kan pertama tadi kita sholat nih 40 orang. 40 atau berapa banyaklah gitu ya. Kemudian sebagian telah memisahkan diri. Sebagian telah memisahkan diri. Kemudian bahkan sebagian telah salam. Kemudian datang masbuk. Masbuk ini sah dia mendapatkan Jumat ini kalau dia mendapatkan satu rakaan. Betul enggak? Syaratnya juga adalah kalau yang sisa dalam sholat yang belum memisahkan diri ada 40 pula. Kalau enggak sampai 40 berarti dia sholat dalam keadaan tidak ada 40 orang. Maka enggak sah Jumat dia. Jumat dia yang datang masbuk ini. Paham ya? Kemudian syarat itu syarat keberapa? Syarat ketiga. Yaitu sholat rakaan pertama secara berjamaah. Walaupun rakaan kedua kita memisahkan diri. Paham ya? Kemudian syarat keempat adalah kaunu musallina arba'ina. Orang yang sholatnya hitungannya berapa? 40. Kalau kurang 40, kampung saya kecil sekali Ustaz. Hanya 39, silahkan sholat zuhur. Ya kan? Hanya, tidak sampai 20 kami. Hanya itu, di kampung itu sedikit sekali, silahkan sholat zuhur. Ya kan? Ini menurut pendapat mu'tamad dalam mazhab kita. Pendapat mu'tamad dalam mazhab kita, pendapat qaulul jadid mazhab Imam Syafi'i, mengatakan 40. Ada qaul qadim sebetulnya. Qaul qadim itu mengatakan boleh kita Jumat itu 12 atau 4 orang, 4 atau 12 orang. Itu kalau kita ambil secara ihtiyat, kalau yang kampungnya itu hanya sekitar 30 orang segitu kan, berarti kan bertahun-tahun mereka tidak sholat Jumat gitu kan. Enggak ada di pulau, itu kan sedikit orang di pulau itu. Berarti kami tidak akan sholat Jumat selama lamanya, kami di sini tinggal. Gitu kan? Maka tata caranya adalah ambil pendapat qadim, yaitu sholat kita sholat Jumat, tapi ulang sholat zuhur. Supaya tidak kita kehilangan syariat Allah Ta'ala. Itu kan kita mulai bertahun-tahun tidak akan sholat Jumat kita kan. Kecuali kalau kita keluar. Keluar pun kita tidak wajib juga. Karena kita musafir. Bukan mustautin juga. Ya kan? Musafir kita. Jadi sarannya 40 orang. Yang tidak kurang bilang mereka itu dari awal khutbah sampai selesai sholat. Coba paham? Dari awal khutbah sampai selesai sholat. Jadi kalau seandainya awal khutbah itu hitungan masih sedikit. Pernah hadir di sini sholat Jumat? Itu masih sedikit orang Jumat yang hadir. Mereka telah mulai khatib telah mulai khutbah, maka belum sah Jumatnya. Belum sah Jumatnya. Maka mesti yang mendengar itu dari awal 40 orang sampai salam 40 orang. Sekalipun mereka memisahkan diri nanti di tengah sholat. Jadi mesti 40 ini dari awal khutbah. Karena khutbah ini salah satu syarat daripada salat sholat. Yang akan disebut salah Jumat. Paham ya? Kalau kurang mereka di dalam sholat itu, walaupun satu orang, maka batal. Ya kan? Kurang maka batal. Kemudian Syekh Mustafa menyebutkan di sini. Bagaimana kalau seandainya batal salah satu dari 40 orang. Sekarang kita sholat 40 orang jamaah Jumat. Kemudian batal satu sholat orang. Oke? Okay? Batal satu sholat. Kemudian tanpa ada yang menggantikan. Atau tanpa dia mengulang wudunya. Kemudian tanpa dia kembali kepada sholat. Maka batal sholat, semua sholat orang. Ini surah yang pertama. Baik di rakaan pertama maupun di rakaan kedua. Yang kedua, kalau seandainya sebahagian mereka keluar dari sholat. Oh, salah tadi. Paham? Jadi kalau seandainya batal sholat, ini 40 orang. Kalau batal sholat, baik dia di rakaan pertama maupun di rakaan kedua, ini batal semuanya. Seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, kalau batal sholat, batal itu kan seperti buang angin dia. Maka ini batal semua sholat orang. Kalau dia hanya 40. Bagaimana kalau bukan batal? Yaitu dia keluar sendiri dari jamaah. Dia keluar dari jamaah. Kalau keluarnya itu di rakaan pertama, berarti dia belum melakukan jamaah di rakaan pertama. Sedangkan wajib jamaah satu rakaan di dalam sholat. Yaitu rakaan pertama. Ya kan? Di rakaan pertama bagi si makmum. Maka dalam keadaan itu, batal juga sholat dia. Kalau di rakaan pertama. Atau di rakaan kedua bagaimana? Kalau di rakaan kedua dia meninggalkan diri. Ya boleh, seperti yang kita sebutkan tadi ya. Tidak masalah. Bagaimana kalau seandainya kurang mereka dari 40 orang? Kurang dari? Artinya setelah dia keluar tadi, dari jamaah tadi, yaitu setelah rakaan pertama, mereka kurang 40 orang. Kemudian datang kelompok baru. Mengisi kekurangan ini. Ya, mengisi kekurangan yang dalam jamaah ini. Anggaplah kurang itu 5 orang. Kemudian datang 5 orang lagi. Nah, ini surah sekarang. Paham tak? Kemudian kata Syekh Mustafa, kalau seandainya yang datang itu sebelum kurang, maka sah Jumat. Maksudnya adalah sebelum kurang, dia kurangnya ini keluar dari jamaah ini, orang yang 5 ini udah datang. Jadi sebelum mereka keluar, orang 5 ini udah datang. Maka sah Jumatnya. Karena mereka datang sebelum yang ini keluar. Bagaimana kalau seandainya yang datang itu setelah kurang. Jadi setelah kurang 5 orang dari jamaah, datang yang 5 ini. Kalau itu sebelum rukuk yang pertama, dan mereka mendapatkan waktu untuk membaca Al-Fatihah bersama imam, dan juga mereka mendengarkan khutbah, maka sah. Maka kalau tidak, maka tidak sah. Kita ulangi. Kalau seandainya kurang itu karena batal Jumat, sholatnya, maka batal Jumat. Ini kalau hanya 40 ya. Kita hitungannya, kalau udah banyak lebih dari 400 orang, ini enggak yang masuk permasalahan kita. Yang menjadi permasalahan kita adalah bilang hanya 40 orang. Maka syaratnya adalah dari awal sampai akhir mesti sah Jumat mereka. Sah Jumat mereka, ya. dan sah sholat mereka. Bagaimana kalau di tengah-tengahnya itu kurang? Kita lihat, kurangnya itu apakah dengan batal atau dengan keluar dari jamaah? Kalau dengan batal, maka batal semua sholat orang tersebut. Yaitu dengan batal maksudnya adalah dengan batal wudunya, umpamanya kan, maka batal sholatnya, maka batal jamaah semuanya. Baik pada rakaan pertama maupun pada rakaan kedua. Bagaimana kalau kurang itu karena mereka keluar dari jamaah? Kurang dari? Keluar daripada jamaah. Maka kalau keluar pada jamaah, seandainya kalau ada kelompok baru yang datang, umpamanya keluar itu hanya 10 orang tadi, 10 orang keluar. Kemudian datang 10 orang lagi. Datang ini kapan? Al-luhuk dengan imam ini kapan? Apakah sebelum yang 10 yang pertama itu keluar, atau setelah mereka keluar? Kalau sebelum mereka keluar, maka sah Jumat. Kalau seandainya setelah mereka keluar, baru mereka datang, maka tidak sah Jumat. Ya, maka tidak sah Jumat. Ini kesimpulan oleh Syekh Mustafa. Syarat 40 ini ada 4. Syarat 40 orang menegakkan Jumat ini ada 4. Syarat yang pertama adalah, beliau katakan, mereka itu sah Jumat mereka. Maaf, mereka itu tanakid Jumat mereka. Mereka itu tanakid Jumat mereka. Ingat yang tanakid tadi. Kita mungkin tanakid enggak? Tidak. Maka beliau katakan, minal mutawattinina alladina tajibu alihimul jumu'ah. Nah, itu yang disebut dengan tanakid. Yaitu orang yang mutawattin, mustautin. Ya, mustautin yang wajib mereka Jumat. Yaitu muslim, laki-laki, merdeka, mukallaf. Maka kalau kita ini bukan mustautin ini. Kita disebut sebagai mukim. Maka bagi kita, tidak sah Jumat. Maksudnya tidak sah dihitung untuk 40 orang. Bagaimana kalau seandainya seseorang itu memiliki dua kampung? Dia punya dua kampung. Ya kan, Zawandi punya dua kampung. Di Jawa dan di Sulawesi. Di Lombok ya. Istri satu di Lombok, istri dua di Jawa. Kan gitu kan? Jadi dianggap mustautin dari mana? Dianggap mustautin dari mana? Nah, itu pembahasan sekarang. Dianggap mustautin di mana? Ya kan? Maka yang lebih lama dia di sana. Udah lama di Lombok, maka atau maksudnya lebih lama tinggalnya di Lombok, umpamanya di Lombok 5 hari, di sana hanya 2 hari, maka wajib di Lombok itu Jumat. Itu yang disebut mustautin bagi dia. Bagaimana kalau sama-sama? Di sini 3 hari, di sini 3 hari, sama-sama. Bagaimana? Ya kan? Maka dalam keadaan itu kalau sama yang lebih banyak di sana hartanya dan keluarganya. Pokoknya di sini anaknya udah 5, di sini hanya 1. Maka yang lebih banyak anaknya di sana. Amin. Ya kan? Paham ya? Bagaimana kalau sama-sama? Di sini 5, di sini 5. Enggak mau kalah ini. Ini 5 anaknya, di sini 5 anaknya. Ya kan? Maka dua-duanya watannya boleh mengerjakan Jumat di manapun. Ya. Itu syarat pertama, yaitu syaratnya adalah yang ikut Jumat tersebut adalah tanakid dengan mereka Jumat, yaitu mustautin ya. Syarat yang kedua adalah salat masing-masing mereka itu sah. Salat masing-masing mereka itu sah. Kalau salah satu dari mereka saja tidak sah Jumat mereka, maka tidak sah Jumat. Masing-masing mereka sah Jumatnya. Ingat dan lulu pembahasan Umi dan Qori. Pembahasan Umi dan Qori. Si Umi, boleh enggak sah enggak Jumat salat mereka? Ya, si Umi. Tafsil. Nah, tafsil. Seperti itu ya. Gimana Ustaz apa? Ustaz Ramdan? Gimana tadi? Ya kalau dia sudah belajar, tapi mungkin bibirnya cadel atau gimana, itu dimakfu. Mafu. Kalau dia belum belajar. Dan nggak mau belajar, kemudian salah bacanya yaitu. Nggak sah Jumat sholat mereka. Kata gimana? Iya, tadi kata tadi sih. Kata saya sih. Gimana? Nggak sah. Jadi ada dua ya, Ummi itu adalah orang yang bacaan Al-Fatihahnya tidak tepat. Itu ini Ummi. Baik harokatnya maupun hurufnya itu Ummi. Bahkan dia hafal Quran. Dia hafal Quran tapi Al-Fatihahnya rusak, maka Ummi. Dia mengarang banyak tafsir, banyak dia salah bacaan Al-Fatihah, dia Ummi. Paham Ummi ya? Di dalam bab ini itu yang disebut Ummi. Qori itu dalam bab ini adalah bukan yang bukan Qori MTQ ya. Qori di sini adalah orang yang bacaan Al-Fatihah mereka betul gitu. Harakatnya, semua hurufnya betul. Nah, itu disebut dengan qori. Paham ya? Hukum sholat qori sah. Suara tidak menjadi hitungan, ya kan? Dia sah Jumat sholat dia dan sah orang berjemaah dengan dia, sah kuduah dengan dia. Kalau ummi ada tafsirannya, ya kan? Apakah dia muqassir atau ghair muqassir? Muqassir atau ghair muqassir? Apa itu muqassir? Dia telah diberikan waktu sehari. Biasanya teman dia sehari itu kalau belajar itu telah bisa. Dia dikasih sehari tapi dia tidak belajar. Maka ini muqassir. Sholat dia tidak sah. Sholat sendiri tidak sah. Maka kalau orang jamaah dengannya juga tidak sah. Karena dia tidak belajar. Seperti yang disampaikan Pak Zaman tadi. Kan? Tidak sah. Bagaimana kalau seandainya sehari telah diberi atau seminggu dia untuk belajar. Orang yang seperti dia biasanya teman. Dia udah dapat, udah bisa belajar. Ya kan? Bahkan udah bisa membaca secara sempurna. Tapi dia belum bisa. Tapi sudah belajar, sudah berusaha. Maka ghair muqassir. Maksudnya adalah ghair muqassir ini dia tidak dianggap sebagai tidak berdosa. Dia dianggap tidak berdosa. Sehingga sholatnya sah. Ya kan? Dan apakah khudwah dengan dia sah? Orang yang berjamaah dengan dia sah? Yang ummi, yang ghair muqassir ini apakah sah jamaah dengan dia? Ah, tafsil. Gimana tafsilnya? Kalau sama-sama ummi di tempat huruf yang sama, sekalipun huruf pendatangnya berbeda. Contoh sama alham di ha, sama-sama ha itu yang salah, ya kan? Baik penggantinya itu berbeda atau sama. Maksudnya pembeda adalah yang satu mengatakan alhamdulillah pakai kho, yang satu alhamdulillah pakai ha, ya kan? Maka tetap boleh mereka kedua. Tapi kalau satu alham itu salah, yaitu alhamdulillah, yang satu di siratul ladzina, dia baca siratul ladzina, maka tidak boleh mereka untuk berjamaah. Kenapa? Karena umminya berbeda. Nah, gitu ya. Maka dalam hal ini, kalau seandainya imamnya qori, di belakangnya ummi, sah. Kalau umminya itu adalah ummi yang ghair muqassir. Bagaimana kalau 40 orang, ya kan, imamnya qori, dan salah satu dari mereka ummi yang muqassir, sana jumat mereka. Tidak sah. Karena disyaratkan adalah sah masing-masing salat 40 itu. Sedangkan si ummi yang muqassir tidak sah salat mereka dia sendiri. Ya kan? Sehingga tidak sah juga Jumat. Tidak sah juga jamaah. Paham ya? Bagaimana kalau imam itu adalah ummi? Sah enggak? Imam ummi yang ghair muqassir. Sah kalau di belakang dia juga ummi yang ghair muqassir juga. Iya kan? Nah, maka sah. Maka pertama kita katakan si qadi dengan ummi di belakangnya sah kalau ummi itu ghair muqassir. Bagaimana kalau ummi yang jadi imam? Kalau ummi yang muqassir maka tidak sah. Kalau ummi yang ghair muqassir di belakangnya ummi ghair muqassir yang sama umminya maka sah. Paham ya? Kemudian selanjutnya syarat yang ketiga kata Syekh Mustafa yaitu salat mereka itu tidak wajib diqadha. Salat mereka itu tidak wajib diqadha. Ada enggak salat orang yang wajib diqadha? Tayamum di tempat yang di sana itu ghalibnya wujudul ma, maka wajib enggak mengqadha? Wajib mengqadha. Ya kan? Dia sekarang tidak punya air dan tak punya juga tanah untuk bertayamum. Kita sebut sebagai faqidu tahurain. Wajib enggak dia iadah nanti kalau dia sholat? Wajib dia iadah. Ya kan? Maka dia juga tidak sah jumat dia. Ya, tidak sah jumat dia. Kemudian hitungan 40 itu tidak kurang dari awal khutbah sampai akhir sholat. Dari awal khutbah sampai akhir sholat. Tidak boleh kurang. Dari awal khutbah sampai akhir sholat. Bagaimana kalau kurang? Bagaimana kalau kurang? Di tengah khutbah umpamanya dia hanya 40. Di tengah khutbah mungkin ada yang mau ke WC. Atau sakit perut, pergi dia pulang. Atau di tengah sholat. Ya kan? Paham ya? Bagaimana kalau kurang? Ini yang disebut dalam fikih mas'alatul inqisos. Atau mas'alatul naqsi. Mas'alatul an-naqsi. Atau mas'alatul infidot. Kalau bahasa di dalam kitab al-iqna' itu al-infidot. Mas'alah itu al-infidot. Infidot itu adalah mas'alah kurangnya jamaah. Atau kurangnya 40 orang itu daripada Jumat ini. Ya kan? Baik di khutbah maupun ketika sholat. Maka kesimpulannya ada 4. Kurang itu ada kalanya sebelum dia mulai khutbah. Kurang sebelum mulai khutbah. Ada kalanya kurang itu adalah antara sholat dan khutbah. Dia telah selesai khutbah. Bilangan 40. Kemudian antara itu ada yang pergi umpamanya. Kemudian mau sholat. Kan kurang itu. Kemudian yang ketiga, ada kalanya kurang tersebut di mana? Yang kedua tadi, mana yang ketiga? Oh, yang kedua salah. Yang kedua tadi ketika khutbah. Pertama sebelum khutbah, kurangnya. Adangkala yang kedua kurangnya itu ketika khutbah. Kemudian kurang ketiga adalah antar khutbah dan kemudian kurang keempat adalah ketika sholat. Nah, kurangnya ketika sholat. Ini ada empat keadaan. Kalau kurangnya itu sebelum dia khutbah, maka belum boleh dia untuk khutbah. Seperti yang kita sebutkan di awal tadi. Kurang 40 orang, maka belum boleh khutbah. Bagaimana? Tunggu dulu. Ya kan? Ini khatib ini karena punya kesibukan lain. Ya, tidak boleh. Belum boleh khutbah. Karena belum mencukupi 40 orang. Sedangkan syaratnya adalah 40 orang dari awal khutbah sampai akhir sholat. Paham ya? Bagaimana kalau seandainya mereka telah memulai khutbah? Hitungan belum 40 orang. Kemudian di pertengahan khutbah datang 40 yang melengkapi 40 orang. Apakah sah? Tidak sah, tapi wajib mengulang khutbah lagi. Wajib dari Alhamdulillah lagi. Ya, wajib dari Alhamdulillah lagi. Paham ya? Kalau yang khutbah ini wajib hadir. Apa? Yang khutbah ini wajib ada di situ. Soalnya pernah kejadian kan? Dia cuma ngedengerin dari radio aja gitu. Tapi di situ yang sholatnya memang 40 orang. Jadi mau statusnya cuma, yang khutbah ini dia ngedengerinnya dari... Khutib mendengarkan dari radio. Yang mustami'nya ini mendengar khutib jadi dari radio, suara radio. Oh, atau suara mic lah. Ya. Suara mic lah seperti jadi itu ya. Bukan di masjid itu, bukan di masjid lain gitu. Cuman kan kayak kan biasanya diajarkan biasanya sering kayak gitu. Oh, dasar. Dasar. Kemudian yang kedua kalau kurang itu di pertengahan khutbah, kurang orang dari 40 itu di pertengahan khutbah. Ada kitab Syekh Mustafa ya. Kalau kurang itu di tengah khutbah itu sampai menunggu dah lama, ya kan? Dan sampai sempit waktu untuk mengerjakan sholat Jumat ini. Artinya kalau mereka tetap khutbah dan tetap sholat Jumat, mereka tidak akan sempat sholat Jumat ini dalam waktu. Pasti akan keluar di luar waktu. Maka ketika itu sholat zuhur, ya kan? Jangan tunggu-tunggu lagi. Bagaimana kalau seandainya tidak demikian, yaitu telah datang bilangan itu, yaitu kurang 5 orang umpamanya kan, hanya 35. Kemudian datang 5 orang ini. Kalau yang datang ini adalah orang yang kurang tadi. Dia ada 40 awalnya, kemudian yang 5 ini keluar. Kemudian dia datang kembali. Jadi yang kurang ini yang datang kembali. Ada kalanya nanti yang kurang yang datang itu adalah bukan yang kurang itu. Orang lain yang menambah. Kalau yang kurang itu dan yang menambah itu adalah yang kurang tadi, ya. Di pertengahan khutbah maka dilihat apakah kembali dia itu lama atau sebentar. Paham enggak lama? Lama itu ukurannya adalah kalau seandainya dia keluar dan masa dia di luar sampai dia masuk itu sempat juga mengerjakan 2 rakaat itu lama itu namanya. Tapi kalau hanya sebentar, 1 menit dia di luar, ya kan, buang air di luar kemudian berwudu kemudian langsung masuk di sini, sebentar saja, ya kan? Maka dalam keadaan ini kalau hanya sebentar, maka boleh si khatib melanjutkan khutbah tadi. Boleh si khatib melanjutkan khutbah tadi. Apa maksudnya melanjutkan khutbah tadi? Yaitu kalau dia hanya baru membaca 2 rukun khutbah, yang dia baca baru hamdalah dan solawat, maka boleh dia melanjutkan. Boleh dia melanjutkan. Bagaimana kalau seandainya terputus itu lama sekali? Paham tak lama sekali? Apa tadi dobit namanya? Sempat pula mengerjakan? Sholat 2 rakaat. Ternyata dia di luar lama pula. Iya kan? Maka ketika dia kembali lagi untuk menyempurnakan ini, seandainya masih sempat mengerjakan khutbah ini, artinya masih ada waktu sholat Jumat ini, maka wajib si khatib itu mengulang dari awal khutbahnya. Nah gitu. Wajib si khatib mengulang dari awal khutbahnya. Bagaimana kalau udah habis pula waktu, karena udah lama pula di luar kan, baru dia datang, maka wajib sholat zuhur. Paham Baris? Tidak paham? Coba perhatikan. Jadi ada kalanya yang kurang ini, dan yang menambah kekurangan ini kita sebut sebagai permasalahan infidot. Masalah itu an-naqsi atau al-infidot. Masalah itu infidot ini adalah masalah ketika kurangnya jamaah yang 40 ini, kemudian datang yang lain, atau mereka yang datang lagi. Dalam kasus ini, yaitu ketika khutbah sekarang. Ketika khutbah, kita syaratkan mesti 40 orang ini mendengar rukun khutbah. Rukun khutbah wajib mendengarkannya. Ya. Bagaimana kalau kurang dari 40? Umpamanya 5 orang keluar. Mereka buang air keluar. Kalau seandainya mereka kembali ke dalam, ya kan, melengkapi 40 ini, kalau kembalinya itu cepat, yaitu tidak lama, pembatasan lama tadi, yaitu sempat pula mengerjakan 2 rakaan, artinya hanya sebentar dia di luar, maka dalam keadaan ini tetap dia bisa melanjutkan khutbah tadi. Kalau tadi sempat mengerjakan 2 rukun saja, bisa melanjutkan rukun lagi, ya kan, rukun ketiga dan sampai kelima. Tapi kalau seandainya di luar lama pula, sampai 10 menit, 15 menit pula, maka wajib mengulang khutbah lagi. Itu pun kalau masih ada waktu Jumat. Kalau seandainya khawatir waktu Jumat udah habis pula, maka wajib sholat zuhur. Ya, kenapa? Karena khutbah tadi tidak didengar oleh semua orang. Sedangkan wajib mendengarkan khutbah itu 40 orang dari awal sampai akhir. Paham ya? Ini ketika dar sebetulnya saya sama-sama tidak baca ini, karena termasuk sulit ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau seandainya yang menambah bilangan 40 itu, kan kurang 5 tadi. Yang menambah itu selain dari yang 5 itu. Anggap yang 5 ini kabur. Yang 5 ini kabur, ya kan? Karena datang Zabandi, Mawin. Zabandi minta hutang mereka, gitu kan? Datang yang 5 ini kabur. Kita akan datang Zabandi. Lalu datang yang lain untuk menginfidat. Infidat ini istilahnya apa ya? Menambal yang kekurangan 40 ini. Ya, kalau seandainya mungkin mereka untuk istiqnaf Jumat dari awal bersama khutbah, maksudnya adalah masih ada waktu, maka wajib. Kalau tidak ada lagi, ya kan, maka wajib mereka sholat zuhur. Sama dengan kasus yang kita sebut terakhir barusan. Paham ya? Itu kalau seandainya yang datang itu adalah yang dari luar. Bagaimana kalau kurang itu antara sholat dan khutbah? Ikuti ke khutbah, alhamdulillah mereka 40. Ternyata setelah khutbah, keluar beberapa orang. Syaratnya, untuk memulai Jumat itu kan mesti 40. Ya kan? Sekarang mereka, imam belum takbir. Syaratnya dia takbir itu di belakangnya mesti ada 39 orang yang tan'aqidu bihil jumu'ah. Sekarang belum ada, sebagian keluar umpamanya. Ya kan? 5 orang tadi kabur. Ya. Bagaimana? Kalau seandainya kekurangan ini terus berlanjut, sampai habis pula waktu sholat zuhur, maka wajib mereka sholat zuhur. Artinya tinggal 2 menit lagi. Maka wajib sholat zuhur ketika itu. Wajib sholat zuhur. Karena wajib mereka itu sholat Jumat itu 50 orang. Ya, wajib mereka sholat zuhur ketika itu. Kalau seandainya datang bilangan itu, yaitu umpamanya yang 5 tadi kembali dia lagi ke dalam. Kelima yang keluar ketika setelah khutbah tadi kembali ke dalam. Maka kasusnya adalah, maka boleh si khatib ini, si imam ini takbir langsung. Itu pun kalau tidak lama. Kalau seandainya lama pula dia untuk kembalinya. Setelah khutbah Jumat, dia keluar 5 orang. 15 menit pula di luar, kan? Cerita pula di luar pula. Dulu. Kemudian masuk ke dalam. Ketika masuk ke dalam, ya kan? Maka wajib si khatib untuk mengulang khutbahnya lagi. Kenapa? Karena wajibnya mualah antara khutbah dengan sholat. Karena udah lama, ya maka terputus mualah. Kalau terputus mualah, maka wajib mengulang khutbah. Ulang aja sebentar, yang rukun saja. Alhamdulillah, selawat, kemudian wasiat, kemudian duduk, kemudian ulang lagi 5 rukun, kemudian salam, kemudian sholat. Seperti itu, ya kan? Sebentar. Bagaimana kalau seandainya tambalan itu adalah selain yang 5 ini? Jadi 5 yang keluar ini bukan 5 itu yang datang lagi, 5 yang lain pula. Maka kasusnya sama dengan yang tadi, yaitu kalau seandainya mereka datangnya itu lama, ya maka wajib mengulang khutbah dari awal. Kalau seandainya mereka itu datang cepat, maka Kalau seandainya yang datang itu adalah yang lain, bukan yang keluar ini. Dan mereka tidak mendengar khutbah tadi. Mereka tidak mendengar khutbah tadi. Jadi yang 5 ini yang baru datang ini tadi tidak mendengar khutbah. Mereka tidak mendengar khutbah. Kemudian waktu untuk mengerjakan Jumat masih ada. Artinya masih ada 15 menit lagi, maka wajib ngulang Jumat lagi. Kenapa? Karena ada bilangan baru. Ya. Bilangan tadi udah bubar. Bilangan tadi udah bubar. Karena 40 setelah khutbah dia pergi 5 orang. Enggak mau mengerjakan salat. Kemudian datang yang selain daripada 5 ini. Kalau seandainya mereka itu mendengar khutbah, ya udah jelas bisa langsung salat gitu kan. Tapi seandainya mereka tidak mendengar khutbah, mereka datang turun dari mobil lalu masuk ke masjid seperti itu. Maka dalam keadaan ini kalau masih ada waktu Jumat, maka wajib mengulang Jumat sebentar dulu, kemudian wajib sholat. Tapi kalau tidak sempat lagi untuk mengerjakan khutbah lagi, kemudian tidak sempat untuk Jumat lagi, maka wajib mengerjakan sholat zuhur. Nah, seperti itu ya. Paham ya? Ini permasalahan infidat dalam kurangnya antara sholat dan khutbah. Bagaimana kalau kurangnya itu di dalam sholat? Kurangnya itu di dalam sholat. Kalau kurangnya itu adalah di dalam sholat, nah kurang itu ada dua sebabnya. Ada kalanya batal sholat orang yang kurang itu, atau karena dia mufaraqah. Karena kalau atau dia mufaraqah dari imamnya. Seperti yang kita sebutkan tadi. Kalau seandainya kurangnya itu dengan sebab batal, dilihat kapan batal sholatnya? Bukan. Ini permasalahan kasus tadi yang kita sebut. Jadi sekarang yaitu kurang bilang tersebut di dalam sholat. Mereka 40 orang sholat. Khatib tadi, khutbah tadi alhamdulillah 40 orang. Kemudian sekarang sholat 40 orang. Ternyata kurang beberapa orang. Kurang itu ada dua sebabnya. Ada kalanya kenapa? Karena batal. Yang kedua karena mufaraqah. Kalau seandainya sebabnya itu batalnya itu sebabnya itu karena batal, maka dilihat apakah kekurangan ini tetap berlanjut atau ada yang menggantikan. Kalau tetap berlanjut sholat yang kurang ini, anggaplah 5 orang yang batal atau 1 orang yang batal, 1 orang yang batal. Kemudian orang yang kurang ini tidak berwudu dia lagi, atau tidak ada yang datang. Maka ketika itu Jumat imam bersama makmum wajib menyempurnakan zuhur. Wajib menyempurnakan zuhur. Mereka ithmam sholat zuhur. Maksudnya adalah sekarang kita 40 itu paham bahwa orang yang di mungkin saja orang yang di rakan apa di shof pertama batal umpamanya. Kemudian dia keluar. Ya kan? Dan dia tidak kembali lagi atau dia sakit perut lama dia kembalinya kan. Maka dalam keadaan ini wajib imam ini dan makmum ini menyempurnakan sholat zuhur mereka. Wajib mereka menyempurnakan sholat zuhur mereka, yaitu 4 rakaan. Kalau mereka telah selesai 2 rakaan, tambah 1 rakaan lagi, 2 rakaan lagi. Kalau 1 rakaan maka tambah 3 rakaan lagi. Ya, kenapa? Karena syaratnya 40 orang ini dari awal sampai akhir sholat. Kalau batal 1 ini maka jadi masalah, ya kan? Maka wajib mereka menyempurnakan 1 rakaat lagi. Paham ya? Wajib mereka menyempurnakan sholat zuhur. Bagaimana kalau seandainya di tengah kurang itu dia kembali lagi? Dia hanya batal sebentar kemudian berambil wudu di samping masjid langsung dia datang kembali. Ya. Maka boleh dia melanjutkan Jumat dengan 2 syarat. Boleh dia melanjutkan dengan 2 syarat. Yaitu, paham ya gambaran sekarang? Begini gambarannya. Yaitu, tadi batalnya ini dia tidak kembali. Dia batal lama dia di WC-nya, ya kan? 10 menit, 20 menit pula. Maka ini kita katakan wajib yang tinggal ini 39 orang ini apa wajib mereka? Sholat zuhur, menyempurnakan sholat zuhur. Tapi tidak diputuskan sholat zuhur ya, melanjutkan saja sholat zuhur. Bagaimana kalau seandainya yang batal ini kembali lagi ke dalam sholat? Nah, kembali ke dalam sholat. Boleh mereka tetap melanjutkan Jumat ini dengan 2 syarat. Dengan 2 syarat. Syarat pertama adalah bahwa kurang ini, kurang itu maksudnya dia batal itu. Berarti dia ketika apa namanya? Ketika dia buang angin itu. Dan kembalinya dia itu masih ketika imam belum mengangkat kepalanya dari rukuk pertama. Artinya belum selesai rukuk pertama. Boleh jadi ketika berdiri, boleh jadi ketika rukuk. Ya kan? Boleh jadi dia umpamanya buang angin ketika rukuk, ketika dia berdiri. Kemudian kembali ketika berdiri juga. Atau kembali ketika rukuk. Artinya belum bangkit imam dari rukuk pertama. Paham ya? Ini syarat pertama. Bagaimana kalau seandainya dia itu kurang di ketika rakaat pertama, yaitu ketika imam berdiri. Tapi kembalinya dia ketika imam telah bangkit dari rakaat pertama, yaitu umpamanya ketika itidal. Maka ini tidak boleh mereka melanjutkan sholat Jumat. Tidak boleh mereka melanjutkan sholat Jumat. Maaf, batal sholat. Afwan, batal sholat ketika itu. Kemudian syarat yang kedua adalah orang yang kembali ini, berapa orang kembali? Dua orang atau tiga orang. Yang kembali ini, mereka mendapatkan bacaan Al-Fatihah bersama imam, kemudian ruku secara tuma'ninah bersama imam. Nah, ini syaratnya. Yang kembali ini mesti mendapatkan berdiri juga bersama imam. Berapa dia yang mendapatkan Al-Fatihah? Bacalah Al-Fatihah sekitar yang dia mampu. Seandainya mampu hanya dua, apa namanya? Dua ayat, imam akan menanggung Al-Fatihah itu. Nah, gitu. Paham ya? Seperti masbuk, imam akan menanggung Al-Fatihahnya itu. Maka ketika itu, kalau seandainya dia tidak mendapatkan, dan syaratkan juga ruku bersama imam itu dalam keadaan tuma'ninah. Karena ada kalanya ketika ruku bersama imam, imam langsung berdiri. Itu tidak tuma'ninah. Syaratkan ketika imam ruku, dan dia ruku bersama, masih imam dalam keadaan tuma'ninah. Sehingga dia tuma'ninah bersama imam. Karena itu salah satu syarat mendapatkan rakaat. Ya kan? Sedangkan Jumat diwajibkan mendapatkan rakaat pertama. Maka kalau tidak ada syarat yang dua ini, yaitu seandainya kurangnya itu terjadi setelah ruku yang pertama atau sebelum ruku pertama kurangnya itu, namun kembalinya kepada sholat itu setelah ruku pertama, atau dua-duanya itu terjadi sebelum ruku yang pertama akan tetapi tidak mendapatkan bacaan Fatihah dan ruku bersama imam dalam keadaan tuma'ninah, maka batal sholatnya. Batal sholatnya. Maka ketika itu dilihat, ketika telah batal sholat 40 orang ini, masih ada waktu untuk menjalankan sholat zuhur, sholat Jumat. Kalau masih ada waktu sholat zuhur, sehingga masih bisa mengucapkan sholat Jumat, wajib mengulang Jumat lagi. Wajib mengulang sholat takbir lagi. Kalau tidak cukup lagi, ya kan, maka wajib mengerjakan sholat zuhur. Umpamanya Jumat itu dua rakaat itu bisa mengerjakannya 2 menit, 3 menit lah. Sekarang tinggal 1 menit setengah. Tidak cukup lagi mengerjakannya, ya kan? Maka wajib mengerjakan sholat zuhur. Loh, sholat zuhur tambah tidak cukup lah, ya kan? Tidak masalah, ya kan? Kalau zuhur itu tidak masalah. Karena kalau Jumat itu syaratkan mesti di dalam waktu zuhur. Yang kita bicarakan sekarang zuhur, Jumat. Mesti di dalam waktu zuhur semuanya, dari awal sampai salam. Bahkan ketika dia salam pun, kalau habis waktu dia mau salam, orang azan asar, maka wajib ketika menyempurnakan dua rakaat lagi. Karena disyaratkan Jumat ini dari awal sampai salam selesai, ya kan? Kemudian selanjutnya, bagaimana kalau seandainya yang datang tadi itu selain yang kurang itu. Jadi kurang 5 orang umpamanya. An-naqsu 5 orang. Kemudian al-a'id atau yang kembali itu al-a'ud itu adalah bukan yang 5 ini. Orang lain yang datang. Orang lain yang datang. Maka kalau orang lain yang datang ini ada 2 kemungkinan. Ada kalanya dia datang sebelum batalnya sholat yang 5 ini atau setelah batalnya sholat yang 5 ini. Ya kan? Kalau mereka itu mengikut dengan imam sebelum batal sholat imam orang yang 5 ini, maka bisa melanjutkan sholat Jumat ini, ya kan? Maka sah melanjutkan sholat Jumat ini, baik pada rakaat pertama maupun pada rakaat kedua. Baik mereka yang 5 datang ini mendengarkan khutbah atau tidak mendengarkan khutbah, ya kan? Karena ketika mereka datang sebelum ini, sebelum mereka ini batal, berarti mereka seolah-olah dihitung sebagai orang yang 40 ini, bahkan lebih lagi dari 40, ya kan? Anggaplah 40 yang ada di dalam. Kemudian datang 5 orang. Kemudian setelah datang itu batal pula 5. Maka ini tetap sah karena 50 40 masih dalam keadaan sah salat mereka. Bagaimana kalau seandainya mereka datang yang 5 ini setelah batal yang 5 ini? Setelah batal 5 ini baru datang yang 5 ini. Ya kan? Maka dalam keadaan ini bisa melanjutkan Jumat ini dengan 2 syarat. Pertama, mereka mendengarkan khutbah. Yang 5 ini mendengarkan khutbah. Ya kan? Boleh jadi di luar mereka mendengar khutbah, tidak masalah. Mereka mendengarkan khutbah. Ini syarat pertama. Yang kedua, mereka mengikuti imam tersebut sebelum imam rukuk pertama. Maka kalau hilang salah satu syarat ini, maka tidak sah Jumat, maka wajib mengulang sholat Jumat kalau masih ada waktu. Kalau tidak ada waktu, maka wajib sholat zuhur. Itu kalau kurangnya dengan sebab apa tadi? Dengan sebab kan batal ya, dengan sebab batal. Bagaimana kalau kurang itu dengan sebab mufaraqah makmum dengan imamnya? Yaitu dia keluar dari jamaah. Kalau seandainya setelah rakaat pertama, ya kan? Maka sah sholat. Kenapa? Karena syaratnya cuma di rakaat pertama, ya kan? Mereka telah selesai rakaat pertama sekarang, lalu mereka berpisah, boleh enggak? Ya boleh, tetap lanjut. Bagaimana kalau sebelum rakaat pertama? Sebelum rakaat pertama dia memisahkan diri, maka sama tafsir dengan yang tadi, dengan batal sholat tadi. Ya, paham ya? Kesimpulannya kata beliau adalah batal sholat. Apabila batal sholat sebagian 40 itu, baik dengan hadas atau dengan mati umpamanya salah satu. Boleh jadi mati dalam sholat Jumat kan? Mati sunnah khotimah insyaAllah. Mati ketika itu. Maka kita lihat. Besok Jumat ya. Kalau seandainya setelah rukuk pertama, batalnya itu atau matinya itu. Setelah rukuk pertama batal atau mati itu kan. Berarti kan batal sholat semua orang itu kan. Maka batal sholat semua orang. Wajib mengurang sholat Jumat kalau seandainya ada waktu dan cukup 40 orang. Kalau dia itu berhadas atau mati sebelum sempurna rakaat pertama, maka kalau tidak ada yang datang menyempurnakan bilang mereka itu, maka batal sholat. Kalau ada yang datang, disyaratkan kalau mereka mendengarkan khutbah dan mendapatkan membacaan Fatihah dan rukuk bersama imam, maka sah Jumat mereka, ya kan? Dan sah Jumat semuanya. Tapi kalau mereka datang, mereka tidak mendengarkan khutbah tadi. Atau mereka mendengarkan khutbah tapi tidak mendapatkan bacaan Fatihah bersama imam. Atau mendapatkan Fatihah tapi tidak mendapatkan rukuk bersama imam secara tuma'ninah. Maka batal sholat mereka, ya kan? Maka ketika itu, ya, kalau seandainya tidak masih ada waktu untuk mengerjakan sholat Jumat, kerjakan sholat Jumat. Kalau tidak, maka wajib sholat zuhur. Ini permasalahan infidal. Nanti diulang lagi ya, dibaca lagi. Itu termasuk panjang juga. Kesimpulannya, masalah infidal ini ada 4 tadi ya. Ada kalanya kurang itu sebelum kita khutbah, atau setelah kita sedang khutbah, atau di antara khutbah, atau sedang kita sholat. Kalau kita kurang tersebut sebelum khutbah, maka tunggu terlebih dahulu. Kalau telah datang bagaimana? Dilihat. Kalau masih ada sempat mengerjakan waktu khutbah dan Jumat, maka wajib khutbah di Jumat. Ya kan? Kalau enggak, maka wajib sholat zuhur. Bagaimana kalau kurang itu di pertengahannya tadi? Ada tafsilannya. Ya kan? Kalau kurangnya terus berlanjut, maka wajib sholat zuhur. Tapi kalau seandainya kurang tersebut adalah sebentar doang, ya kan? Dan yang kembali itu adalah orang yang kurang tadi, maka boleh mereka melanjutkan dan tidak wajib mengulang khutbah lagi. Tapi kalau udah lama pula di luarnya, kemudian kembali lagi, maka wajib mengulang khutbah, wajib mengulang dari awal lagi. Alhamdulillah. Karena wajib antar khutbah dengan sholat itu apa? Mualah, wajib mualah. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu kurangnya itu di pertengahan sholat. Kurangnya itu di pertengahan sholat. Kurangnya itu ada dua sebabnya. Apa pertama? Sebab batal, hadas umpamanya mati. Yang kedua apa? Mufaraqah. Kalau sebabnya itu adalah sebab batal, ya kan? Ada kalanya yang apa namanya? Kalau seandainya bilangan yang kurang ini tetap berlanjut dan tidak ada yang mengerjakannya, umpamanya 40 orang ya, kemudian satu yang keluar, batal atau mati satu orang, seperti itu kan? Maka dalam keadaan ini apa tadi kita katakan? Wajib mereka melanjutkan sholat zuhur. Wajib mereka melanjutkan sholat zuhur. Yang 39 ini wajib melanjutkan sholat zuhur. Bagaimana kalau seandainya ada yang menambal? Ada kalanya menambal ini yang kurang itu atau tidak yang kurang. Kalau menambal itu yang kurang, ya kan? Maka syaratnya ada dua. Kurang dan kembalinya itu sebelum apa? Sebelum bangkitnya imam dari rakaat pertama, di rukuk pertama. Kalau seandainya isyarat pertama, syarat yang kedua adalah yang kembali itu mendapatkan al-fatihah dan rukuk secara tuma'ninah bersama. Bagaimana kalau seandainya terjadi kurang naksu dan kembali itu setelah rakaat pertama, atau salah satunya di rakaat pertama dan satu-satunya di rakaat kedua, yaitu kurang di rakaat pertama kemudian kembalinya ketika imam telah di rakaat kedua. Maka dalam keadaan ini kita katakan wajib dia batal sholatnya. Batal sholatnya. Maka wajib mereka mengulang sholat Jumat kembali kalau masih ada waktunya. Kalau tidak ada waktunya maka wajib mereka sholat zuhur. Bagaimana kalau seandainya yang datang itu bukan yang kurang itu? Kurang lima orang. Yang datang bukan yang lima itu. Yang selain yang lima. Maka apakah mereka itu mengikut sebelum yang lima ini batal atau setelah ini batal? Kalau mereka mengikut sebelum ini batal maka tidak masalah. Silakan melanjutkan. Ya kan? Silakan melanjutkan. Tapi dengan syarat mereka itu tidak disyaratkan. Ya, tidak disyaratkan mereka mendengar khutbah atau tidak mendengar khutbah. Bagaimana kalau mereka itu datang setelah ini batal? Setelah lima ini batal baru mereka datang. Maka syaratnya adalah mereka mendengar khutbah dan kedua dapat ruku bersama imam. Kalau hilang salah satu syarat ini maka batal. Itu kalau kurangnya dengan sebab batal. Kalau kurangnya dengan sebab mufarokoh, kalau di rakaan ada dua rincian, di rakaan pertama atau di rakaan kedua. Kalau di rakaan pertama bagaimana? Di rakaan kedua bagaimana? Sah. Karena boleh kita infirat karena hanya wajib jemaah itu pada rakaan pertama. Bagaimana kalau pada rakaan pertama? Ah, tafsilan mirip dengan yang tadi. Ya, tafsilan mirip dengan yang tadi. Masya Allah. Syarat yang kelima. Sudah berapa menit kita dari tadi ini? Jam 10 menit. Ini yang terakhir ini. Yang dalam yang kita kirim di grup itu enggak usah kita bahas ini sekarang dulu. Ya. Yang terakhir yang tentang ini. Ini penting ini. Syarat yang kelima adalah ada musabqi au muqaranati jumu'atin ukhra laha fi baladiha. Tidak adanya yang mendahului atau yang muqaranah Jumat yang lain di kampungnya. Jadi di kampung itu, di satu negeri itu hanya boleh satu Jumat. Tidak boleh ta'adud Jumat, tidak boleh poligami Jumatnya. Tidak boleh dua Jumat. Tidak boleh tiga Jumat. Paham ya? Hanya boleh satu Jumat. Bagaimana kalau dua Jumat? Banyak Jumat gitu. Nah itu kan? Kalau banyak Jumat, maka ada kalanya banyak itu karena hajah atau tidak ada hajah. Hajahnya maksudnya adalah karena ramai orang gitu kan? Penuh. Ya, maka enggak mungkin satu masjid, ya kan? Maka hajah itu ada tiga sebabnya. Hajah itu ada tiga. Pertama yaitu usul ijtima' fi maudhi'in wahidin. Itu sulitnya mereka berkumpul di satu tempat. Kata dan Syekh Abdul Aziz Syahawi, saya ingat beliau menyampaikan syaratnya ini usul ijtima' ini adalah yang menentukan itu adalah adanya lazinah, kata beliau. Ada lazinah yang mengatakan bahwa di kampung ini memang butuh itu tiga masjid. Nah, gitu kan? Karena setelah disensus penduduknya ternyata sekian orang. Maka butuh tiga masjid. Nah, itu ada lazinah itu. Ya kan? Harus ada lazinah. Harusnya ya. Walaupun tidak ada sekarang, harusnya. Jadi kalau sulit berkumpul di satu tempat, ya kan? Maka ketika itu boleh mereka ta'adud Jumat. Mereka ta'adud. Berapa ta'adud Jumat? Mungkin cukup 10 orang, 10 masjid. Maka boleh 10 masjid. 20 masjid? Boleh 20 masjid. Asalkan, ya kan? Hal tersebut pakai lazinah, kata Syekh Abdul Aziz Syahwi. Paham ya? Dan ini, usul ijtima ini, apakah yang menjadi patokan adanya hanya laki-laki yang sholat saja? Tidak. Yang jadi patokan adalah orang yang mulazamah sholat Jumat. Karena ada sebagian orang, umpamanya perempuan, dia mulazamah sholat Jumat. Mulazamah dia. Orang mulazamah telaki, mulazamah sholat Jumat. Mulazamah dia sholat Jumat. Mulazamah sholat Jumat, dia juga dihitung sebagai penghitung sulitnya berkumpul. Laki-laki umpamanya, kalau hanya laki-laki, sekitar 50 cukup di sana. Tapi kalau ada perempuan, itu tidak cukup. Dan perempuan itu biasanya mereka sholat Jumat juga. Maka juga dihitung keberadaan mereka untuk adanya ta'adud Jumat. Paham ya? Baik wajib bagi mereka Jumat atau tidak wajib bagi mereka Jumat? Termasuk mukim. Orang yang biasa sholat Jumat di sana, yang mulazamah. Paham ya? Maka kalau seandainya dengan adanya dikimnya, maka boleh ta'adud Jumat. Boleh dua, boleh tiga, boleh empat. Maksudnya boleh ini adalah tergantung hajah. Ikan hajahnya berapa? Tiga. Maka sah tiga itu. Hajahnya lima, sah lima itu. Sepuluh, sah Jumat sepuluh itu. Ini sebab hajah yang pertama itu usul ijtima' fi maudhi'in wahidin. Paham ya? Berarti kita di sini termasuk hajah? Di mana? Tidak. Di sini enggak. Nanti disebutkan oleh Syaikh Mustafa. Enggak ada hajah. Di sini pun tidak ada lazinahnya menentukan. Apa yang ajar? Di sini ada masjid. Kan tapi kita mukim masuk. Yang apa? Kayak tadi misalnya kita dihitung hitungan yang apa? Apakah ta'addud Jumat yang ada sekarang di masjid-masjid di sini itu dibuat itu karena dibuat karena tidak cukup di satu masjid? Tidak. Tidak, ya kan? Boleh jadi karena di sini orang ingin bangun masjid ya kan? Karena ada makan Syekh Bulan, bangun masjid. Masjid Syekh Bulan. Di sana ada makam, bangun masjid. Masjid Syekh Bulan. Dengan dekat saja. Nanti kita sebutkan kesimpulan di Mesir ini bagaimana. Ada dua kesimpulan nanti. Ya kan? Kemudian yang kedua. Adalah jauhnya antara tempat yang didirikan Jumat itu. Antara satu dengan yang satu ini jauh. Maka tentu mereka menjadi masing-masing negeri tersendiri ya, seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu bu'du tarfail mahal alladhi tuqamu fihi al-jum'ah, jauhnya jarak antara tempat yang didirikan Jum'ah di sana. Bagaimana dhabit jauhnya itu? Yaitu tidak mendengar dari salah seorang dari salah satu tempat itu azan Jum'at. Ingat ada dulu persyaratan ini, persyaratan persyaratan apa namanya? Apa yang sebelum ini kita bahas? Pertemuan sebelum ini? Al-Iqamah. Al-Iqamah. Al-Iqamah itu kan wajib kita mengerjakan Jumat di tempat yang kita berdiri tinggal di sana. Atau di tempat yang kita mendengar azan di sana. Ya kan? Yang di tempat kita mendengar azan di sana. Syaratnya mendengar azan itu adalah telinganya yang biasa gitu kan. Dia tidak naik mimbar. Tidak naik apa no? Menara. Itu yang kita bahas dulu. Juga disyaratkan di sini. Kalau dua-duanya jauh, maka tidak wajib di sini Jumat, di sini tidak wajib Jumat, bahkan boleh ta'addud Jumat, di sini boleh mendirikan Jumat, di sini boleh mendirikan Jumat, itu maksudnya. Ini syarat yang kedua, hajah yang kedua. Hajah yang ketiga adalah terjadinya permusuhan atau perperangan antara dua belah pihak orang. Masjid Muhammadiyah, ini masjid NU, terjadi perperangan, tidak mau orang Muhammadiyah tidak mau jemaah sama NU, orang NU tidak mau, seharusnya tidak terjadi ini. Kalau terjadi, maka boleh ta'addud Jumat. Boleh ta'addud Jumat. Terus apa perbarannya kenapa? Ya kan? Paham ya? Maka ada tiga kesimpulannya. Ta'addud Jumat itu ada tiga kesimpulannya. Adakah ta'addud itu karena hajah? Atau semuanya karena hajah? Atau semuanya tidak karena hajah? Atau sebagian karena hajah, sebagian tidak karena hajah? Ya kan? Kalau seandainya semuanya karena hajah, maka semuanya sah Jumatnya. Paham ya? Terserah mana yang takbir dulu, mana yang tidak takbir dulu. Kalau seandainya sebahagiannya karena hajah dan sebagian tidak karena hajah, maka sah yang hajah saja. Sah yang hajah saja. Bagaimana karena ta'addudnya tanpa hajah? Tanpa hajah ta'addudnya. Maka sah orang yang pertama kali takbiratul ihram. Maka ini yang beliau katakan adalah ada musabqi muqarani au muqarati jumatin ukhra la fil baladiyah. Dia terlebih dahulu takbir dari yang lain. Roh ya, yang jadi patokan tuh Allahu Akbar. Karena ada kalanya Allahnya lama orang itu. Allah. Orang udah selesai pula Allahu Akbar. Cepat kan? Dia lama Allah. Maka dulu rohnya itu yang diangkat. Jadi yang bukan dulu khutbahnya ya. Ini jangan salah paham. Yang dianggap sah itu adalah ini yang apa tadi? Yang ta'addudnya tanpa hajah. Ada 10 masjid di sini. Di tempat ini berapa masjid di sini sekarang? Anggap 10 masjid. Ada 10 masjid, ya kan? Maka yang sah yang pertama kali takbiratul ihram. Rohnya. Yang pertama, rohnya. Hah? Tidak sah. Ada mumukoronah. Ada musabqi au mukoronah. Kalau mukoronah, maka tidak sah. Kalau dulu orang lain, maka tidak sah. Ya kan? Ini yang akan kita rincikan. Maka keadaan kedua ini, yaitu semuanya itu tanpa ada hajah, ada 5 keadaan. Ada 5 keadaan. Apa keadaan yang lima ini? Yang keadaan pertama yaitu ihramnya semuanya murattab. Ihramnya? Tahu enggak murattab? Beriringan. A, B, C, D. Setelah A takbir, takbir B. B takbir, takbir C. Takbir D. Murattab. Dan diketahui siapa yang pertama takbir. Oh, umpamanya yang A, masjid A ini yang takbir pertama. Yang ini B ini yang kedua. Paham ya? Jadi murattab dan diketahui yang pertama takbir. Dan tidak lupa. Dan tidak lupa. Maksudnya ada tidak lupa ingat dia bahwa yang pertama yang pertama kali takbir itu ihram, maka dalam keadaan ini sah sholat yang masjid yang A saja. Yang B, C, D, E ini tidak sah. Karena telah didulu oleh jumat yang lain. Sedangkan dalam masjid, dalam satu kampung hanya boleh satu jumat. Paham ya? Ini syarat, ini keadaan pertama. Keadaan yang kedua, takbiratul ihram ini terjadi murattab juga, yaitu A dulu, A, B, kemudian C, D. Kemudian diketahui yang terdahulu diketahui, tapi lupa. Tapi lupa, ya. Lupa, setelah diketahui lupa. Nah, siapa entah masjid A atau entah masjid B. Maka dalam keadaan ini dilihat kapan terjadi iltibas ini. Lupa siapa yang pertama tadi. Iltibas itu namanya. Kalau terjadi ketika dalam keadaan takbiratul ihram, maka ketika itu, maaf. Kalau terjadi iltibas itu atau lupa siapa yang pertama kali takbir itu sebelum kita salam, maka ketika itu, kalau seandainya semua orang itu mungkin berkumpul di satu tempat untuk melakukan jumat, maka wajib bagi mereka. Kalau tidak, maka mereka boleh memilih antara dua hal. Kan ini sedang sholat ini, boleh memilih antara dua hal. Yaitu, mereka menyempurnakan sholat zuhur, atau mereka batalkan dan mereka ulang sholat zuhur. Nah, ya. Jadi mereka takbir, Allahu Akbar. Di awal tadi tahu siapa yang, kemudian lupa. Atau lupa sama sekali. Ya kan? Maka dalam keadaan ini apa? Kalau seandainya mungkin semua yang lima ini kumpul di satu tempat, di lapangan umpamanya untuk kemudian sholat jamaah, maka wajib bagi mereka. Kalau tidak mungkin, maka boleh memilih antara dua hal. Yaitu antara melanjutkan Jumat ini untuk sholat zuhur, atau membatalkan kemudian mengulang sholat zuhur. Paham ya? Bagaimana kalau iltibas itu, iltibas siapa yang pertama tadi, yang takbir tadi, terjadi setelah kita salam. Setelah salam baru sadar. Ini yang dulu takbir ini masjid A atau masjid B, masjid C atau D. Ragu kita. Ya kan? Maka dalam keadaan ini, kalau iltibas itu lama sekali, antara salam dengan iltibas, itu lama, maka wajib mengulang sholat zuhur. Tidak boleh mengulang sholat jumat. Wajib mengulang sholat zuhur. Maaf, wajib memulai sholat zuhur. Ya kan? Tidak boleh mengulang sholat jumat. Paham ya? Karena kita yakin ada sholat jumat yang satu yang sah. Tapi kita tidak tahu mana yang sah. Karena ragu itu, maka wajib kita sholat zuhur. Wajib kita sholat zuhur. Kemudian, kalau seandainya jarak antara salam dengan ragu kita itu sebentar, maka kita boleh memilih antara dua. Antara ithmam dan antara istiqnaf. Ithmam yaitu lanjutkan sholat zuhur. Ini udah salam, gimana melanjutkan? Silakan angkat takbir saja, kemudian tambah dua rakaat tanpa niat apapun, atau kita ulang dari awal untuk sholat zuhur. Paham ya? Ini mengulang sholat zuhur ini adalah kalau seandainya waktu zuhur masih ada. Kalau waktu zuhur sempit pula, maka wajib kita itmam, tambah dua rakaat lagi, ya, enggak ulang pula dari awal, ya kan? Karena waktu zuhur udah mau habis. Ini keadaan berapa? Keadaan kedua ya, yaitu dia murattab, kemudian diketahui, kemudian terjadi iltibas, yaitu lupa umpamanya. Kemudian keadaan ketiga, terjadi takbiratul ihram itu ghairu murattab. Tidak tahu, ghairu murattab. Tahu ghairu murattab itu? Boleh jadi sama-sama. Saling sama takbir semua. Allahu Akbar. Serentak rohnya. Ya kan? Itu kan ghairu murattab itu. Tidak terjadi secara tertib. Ya kan? Maka dalam keadaan ini, ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan. Keadaan pertama, kalau diketahui hal tersebut di tengah-tengah takbiratul ihram, maka tidak sah jumat semuanya. Ketika takbiratul ihram sadar semuanya, loh kita kompak ya takbirnya, kan? Maka tidak sah semua jumat mereka. Kalau seandainya mereka mungkin untuk berkumpul di satu tempat untuk melakukan jumat, maka wajib. Kalau tidak, maka wajib zuhur. Wajib mengulang zuhur. Maaf, istiqnaf zuhur. Takbir Allahu Akbar, kompak mereka gitu kan. Maka dalam keadaan ini, kalau ketika takbiratul ihram mereka sadar hal seperti itu, maka wajib mereka berkumpul kalau mungkin. Kalau enggak, maka wajib mengulang sholat, memulai sholat zuhur. Bagaimana kalau mereka mengetahui itu ketika sholat setelah takbir? Setelah takbir baru sadar bahwa mereka itu takbir dalam keadaan bareng bersama, maka batal juga sholat semuanya. Maka yang kedua setelah batal adalah wajib memutus sholatnya, kemudian wajib berkumpul kalau mungkin berkumpul. Kalau tidak mungkin, maka wajib apa? zuhur atau itmam. Wajib wajib itmam atau istiqnah. Nah, boleh memilih antara ini. Kalau mengetahui ketika takbir tadi, Allah, ketika takbir sadarnya. Maka batal, kemudian apa? Wajib memutusnya, kemudian wajib berkumpul kalau mungkin berkumpul. Kalau tidak maka wajib sholat zuhur. Sekarang ketika sholat dia, ketika sholat baru sadar ternyata mereka itu. Loh, gimana ketika sholat sadar? Mungkin dia baru tahu, "Woi, sholat kalian kompak gitu tadi. Takbir kalian kompak." Dia tahu orang umpamanya kan, orang dari luar beritahu. Maka dan yang beritahu itu juga syaratnya adalah orang yang kena uzur. Dua orang yang kena uzur. Maksudnya dua orang yang kena uzur itu dia sakit umpamanya. Kemudian dia mendengar, memperhatikan depan masjid ini. Ya kan? Nah, kemudian diumumkan pula ke PKMI. Woi, sholat. Atau diumumkan masing-masing itu. Tapi kalau yang memberikan pengumuman itu adalah orang yang tanpa uzur. Dia sengaja dia tidak ikut sholat. Maka tidak diterima persaksian dia. Karena dia orang yang fasik. Karena meninggalkan Jumat tanpa uzur. Ya kan? Maka syaratnya yang beritahu itu juga adalah sahihul azam. Paham ya? Paham aja lah dong, supaya cepat. Kemudian bagaimana kalau tahunya itu setelah salam? Ada kalian tahu di ketika takbir dalam sholat atau setelah salam? Setelah salam baru dia sadar. Ya. Tadi kayaknya takbiratul ihram 4 mas ini sama. Maka wajib ketika itu mereka berkumpul kalau mungkin berkumpul. Wajib mereka sholat Jumat kalau seandainya memungkinkan ya. Kenapa? Karena dengan mereka setelah salam itu tentu lama pula batalnya, ya lama pula sadarnya, ya kan? Lama pula sadarnya. Tentu berkumpul maka lama pula, maka wajib mengulang sholat Jumat. Kalau mungkin, kalau tidak mungkin bagaimana? Keluar aja. Kalau lama antara salam dengan yang tahu itu adalah lama, yaitu mungkin pula mengerjakan sholat dua rakaat, maka wajib mereka mengerjakan sholat zuhur. Tapi kalau sebentar, setelah mereka salam, assalamualaikum, salam, baru sadar. Ternyata tadi itu yang ini yang terlebih dahulu, yang B ini terlebih dahulu. Maka boleh mereka memilih antara isti'naf atau itmam. Isti'naf atau itmam. Paham ya? Itu keadaan yang keempat. Kemudian keadaan kelima dari mana ini? Keadaan dari, jangan lupa tadi kan. Yaitu dari semuanya tanpa hajah. Ta'adud Jumat tanpa hajah. Ada yang kelima adalah ayasula syak fis sabqi. Ragu siapa yang pertama? Nah, ragu siapa yang pertama? Ya, bagaimana? Yaitu awa qala ihram biha murattab aw ma'an. Apakah ini terjadi murattab atau ma'an ini? Ya kan? Apakah menjadi murattab atau maka wajib ketika itu takbiratul ihram semuanya. Contoh di masjid yang ada sekarang. Ya kan? Sekarang kita ragu bahwa kita yang takbir pertama atau yang sana, enggak tahu. Maka wajib semuanya takbir. Kan ada kemungkinan mereka yang takbir pertama. Maka wajib mereka takbir pertama. Ya, maka wajib mereka takbir. Kalau seandainya mereka telah selesai melakukan Jumat itu, ya kan, dilihat. Apakah mereka mungkin berkumpul yang empat tadi? Empat masjid tadi, mungkin enggak mereka berkumpul satu masjid. Kan sekarang tadi mereka ragu siapa yang dulu takbir. Atau apakah sama takbirnya, ragu. Tapi wajib takbir, wajib sholat Jumat. Setelah Jumat itu, apa yang wajib? Apakah mungkin mereka berkumpul di satu tempat atau enggak mungkin? Kalau mungkin, maka wajib berkumpul. Kemudian kalau masih ada waktu, maka sholat Jumat, diulang sholat Jumat. Ulang khutbahnya, kemudian ulang sholat Jumat. Kalau mungkin. Kalau tidak mungkin, maka kalau mungkin kan mereka khutbah kemudian sholat Jumat bersama. Kemudian setelah itu mereka sholat zuhur secara ihtiyat. Secara ihtiyat, tidak wajib tapi ihtiyat. Sunnah hukumnya. Itu kalau mereka telah berkumpul. Empat tadilah, ya kan? Mereka takbir dalam keadaan ragu, mana yang pertama ini? Seperti empat masjid ini umpamanya. Kemudian mereka berkumpul untuk melakukan sholat kalau mungkin. Jumat. Kemudian mereka melakukan khutbah. Kemudian sholat Jumat. Setelah Jumat, dia anjurkan untuk sholat zuhur lagi. Dianjurkan. Karena nanti ada yang wajib. Tapi kalau seandainya tidak mungkin mereka berkumpul, tidak mungkin. Yang sana sudah pergi pula, di sini sudah pergi pula. Maka wajib ketika itu untuk mengulang sholat Jumat. Maaf. Wajib ketika itu mengerjakan sholat zuhur. Mengerjakan sholat zuhur. Bukan sunnah, tapi wajib mengerjakan sholat zuhur. Ya? Itu yang kedua, yaitu seluruhnya tanpa hajah. Bagaimana kalau sebagian ada hajah, sebagian bukan karena hajah? Sebagian ini karena hajah. Artinya, tidak mungkin berkumpul sekian ratus orang ini dalam satu masjid. Mesti ada tiga masjid. Kemudian tambah tiga masjid lagi ini tidak butuh sebetulnya. Tiga masjid ada cukup. Ikan? Kemudian ditambah tiga masjid lagi. Maka ini ada sebagian karena hajah, sebagian bukan karena hajah. Paham ya? Karena tiga ini karena hajah. Ikan? Yang tiga lagi ini bukan karena hajah. Nah, bagaimana? Kalau seandainya ada kalanya seperti tadi, yaitu takbiratul ihram muratab atau ghairu muratab. Kalau seandainya takbiratul ihramnya terjadi secara muratab, apa muratab? A, B, C, B, C. Kalau diketahui si sabik yang pertama takbiratul ihram dan tidak lupa, maka sah Jumat yang pertama, ya, yang pertama. Sampai selesainya hajah. Maksudnya adalah contoh ada 3 ada 6 jemaah Jumat di kampung ini. 3 karena hajah, 3 tidak karena hajah. Apakah murattab sekarang atau tidak murattab? Kalau murattab, syarat yang pertama adalah kalau diketahui siapa yang pertama dan tidak lupa, maka sah yang pertama-tama. Jadi sah yang ini umpamanya. Kemudian ini yang takbir, sah ini yang kedua. Ini 3 ini. Maka selain yang itu tidak sah. Yang terlambat dari yang lebih daripada kadar hajah tidak sah. Kadar hajah yang 3 kan? Maka 3 yang pertama sah. Siapapun 3 pertama maka sah. Paham ya? Kalau ragu dia siapa yang pertama yang takbir, maka kapan timbul ragu itu? Kalau ragu itu timbul sebelum takbiratul ihram, maka wajib ketika itu kita mengerjakan sholat Jumat. Kita raguin. Apakah kita akan terlebih dahulu untuk Jumat atau enggak? Ya, takbir atau enggak, ya kan? Maka kalau ragu sebelum takbir, maka wajib kita terlebih Jumat. Tapi wajib ketika itu sholat zuhur setelah itu lagi. Wajib mengulang sholat zuhur. Bagaimana kalau ragu itu ketika kita takbiratul ihram? Atau sedang takbiratul ihram? Atau sebelum salam? Artinya dalam sholat. Maka wajib ketika itu mengerjakan sholat Jumat. Kemudian wajib juga mengulang sholat zuhur. Bagaimana kalau setelah salam? Maka wajib mengulang sholat zuhur. Wajib mengulang sholat zuhur. Ini semuanya adalah kalau ragu itu pada sebagian Jumat. Kalau ragu itu adalah semua Jumat. Semua Jumat kita ragu. Maka wajib bagi semuanya juga adalah mengerjakan zuhur. Mengajib mereka mengerjakan zuhur. Kalau mereka tidak mampu berkumpul di satu tempat, ya kan? Atau mampu mereka, tapi waktu telah mau habis pula karena mereka berkumpul, maka wajib mereka sholat zuhur. Bagaimana kalau seandainya diketahui yang terdahulu, kemudian lupa, maka wajib mengulang sholat zuhur secara istiqnaf. Ya. Bagaimana kalau itu, kalau murattab tadi? Bagaimana kalau seandainya takbirnya ghairu murattab? Sebagian karena hajah, sebagian tidak karena hajah. Lalu takbirnya ghairu murattab. Bagaimana ghairu murattab tadi surahnya? Ma'an. Bi ayyuh rimu ma'an. Takbiratul ihram sama-sama. Maka semuanya batal. Semuanya batal. Maka wajib sholat. Bukan itu dulu. Wajib mereka berkumpul. Kalau mungkin berkumpul. Dan wajib sholat Jumat kalau mungkin. Kalau masih ada pun waktu. Kalau enggak, maka wajib sholat zuhur. Nah, habis pembahasan kita. Kemudian selanjutnya, Syekh Mustafa menyebutkan, Jumat yang terjadi di Mesir sekarang, kata beliau, annal juma'al waqi'a fi Misr al-an, itu sebahagiannya, itu ada yang karena hajah, ada yang tidak karena hajah. Betul enggak? Nah, maka ada dua kemungkinan bagi kita. Kalau dia yakin, dia menurut zonnya, bahwa Jumat dia adalah Jumat yang pertama. Dia yakin di kampung ini, Jumat masjid ini yang pertama, takbir yang pertama. Maka ketika itu tidak wajib dia mengulang sholat zuhur, tapi sunnah hukumnya mengulang sholat zuhur. Itu kalau yakin atau zon dia Jumat yang pertama takbiratul ihram. Ya, kenapa tetap dianjurkan dia untuk mengulang sholat zuhur? Keluar daripada khilaf. Karena ada pendapat dalam mazhab kita ini dan itu kuat loh. Pendapat dalam mazhab kita ini melarang ta'adud Jumat mutlakon. Tidak boleh ta'adud Jumat itu secara mutlak. Baik karena hajah maupun tidak karena hajah, tidak boleh. Hanya satu saja. Karena melakukan ta'adud Jumat itu perbuatan bid'ah. Kenapa perbuatan bid'ah? Di zaman Rasulullah SAW, itu tidak ada yang ta'adud Jumat. Hanya satu Jumat saja. Di sekeliling Masjid Nabawi itu orang tidak sholat Jumat itu. Orang hanya datang ke Masjid Nabawi. Masjid itu enggak, mereka enggak sholat Jumat. Itu kan di begitu juga di Makkah seperti itu. Sehingga di zaman sekarang yang melakukan ta'adud Jumat itu pelaku bid'ah. Seperti itu dalam kitab-kitab fikih kita. Ya kan? Sehingga kalau pelaku perbuatan bid'ah maksudnya perbuatan yang tidak dilakukan zaman Nabi, bukan bid'ah lalu haram lalu masuk neraka lalu sesat, bukan seperti itu maksudnya. Ini mustalah yang telah disalahgunakan oleh sekelompok orang. Kalau kita menyebutkan kata bid'ah dalam permasalahan fikih itu biasa saja itu. Ya. Jadi ada kelompok dalam mazhab kita atau pendapat dalam mazhab kita yang mengatakan secara mutlak tidak boleh ta'adud. Baik karena hajah maupun tidak kena hajah. Baik dia mengetahui yang pertama atau tidak mengetahui yang pertama, tidak boleh ta'adud Jumat. Ya kan? Maka karena khurujan minal khilaf, keluar daripada khilaf orang tersebut, dan kita yakin kita yang pertama takbir atau zhan bahwa kita pertama takbir, kita sunnah untuk ini, untuk takbirat untuk mengulang salat zuhur. Khurujan minal khilaf. Paham khurujan minal khilaf ya? Kaidah yang telah kita sebutkan kemarin itu. Bagaimana kalau kita yakin atau zhan bahwa Jumat kita ini adalah lebih daripada hajah? Lebih daripada hajah. Atau ragu kita mana yang pertama kali takbir. Maka ketika itu wajib mengulang sholat zuhur. Seperti yang terjadi umumnya pada kita. Kita tidak tahu apa ini karena hajah atau tidak nih. Atau mana yang pertama, apakah kita yang pertama takbir atau tidak pertama takbir. Ya kan? Maka wajib kita mengulang sholat zuhur. Kemudian yang terakhir adalah syarat yang keenam adalah terdahulunya dua khutbah terhadap Jumat ini. Wajib dua khutbah. Ya kan? Nanti syarat rukun dan makruh sunnahnya yang akan dibahas setelah ini insyaallah taala. Berarti enggak kita bahas permasalahan sama sekarang ya. Panjang apa permasalahan sama tadi? Ya udah enggak usah sekarang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.